Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abihi al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini, 24 Muharram 1442 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk dapat melanjutkan pembahasan kajian rutin kita setiap ba'dal maghrib, yang insya Allah masih membahas kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki bagian yang terakhir dari keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Kita masuk kepada poin yang ke-16 setelah pada kemarin malam kita menyelesaikan poin yang ke-15. Keutamaan yang ke-16 dari ilmu syar'i dan mempelajari ilmu syar'i, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menyambut orang yang menuntut ilmu syar'i dan para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi mereka yang mempelajari agama, menuntut ilmu syar'i, maka ini mendapatkan sambutan yang hangat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu syar'i. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Diriwayatkan dari sahabat Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, jadi sahabat Safwan bin Asal Al-Muradi, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu." Ini sambutan Nabi kepada sahabat Safwan bin Asal Al-Muradi. Maka tatkala Safwan mengatakan bahwa dia datang untuk menuntut ilmu, Nabi pun memberikan sambutan. Kata Nabi, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang wahai penuntut ilmu. Ini sambutan dari Nabi alaihi salatu wasalam. "Inna talibal ilmi la tahuffu bihil malaikatu wa tudhillu bi ajnihatiha." Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam menyambut Safwan yang ingin datang belajar agama, datang untuk menuntut ilmu dengan perkataan "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang para penuntut ilmu. Tidak hanya itu, Nabi menjelaskan bahwa penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat dan akan dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. "Fayarkabu ba'duhum ba'dha hatta tablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub." Sebagian mereka menaiki sebagian yang lain hingga mencapai langit dunia karena kecintaan mereka terhadap apa yang dia cari. Pada hadis di atas disebutkan bahwa para malaikat mengelilingi penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya sampai ke langit. Ini keutamaan yang besar bagi seorang penuntut ilmu. Bayangkan seorang penuntut ilmu, pelajar yang mempelajari agama Allah, maka malaikat akan mengelilinginya sampai ke langit, ya, langit dunia, dan akan dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Pada hadis yang pertama tadi, hadis yang man salaka tariqan yatlubu fiha ilman, salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di hadis yang pertama tadi disebutkan para malaikat meletakkan sayap untuk menuntut ilmu, disebutkan di sini. Wa innal malaikata, lanjutan hadisnya. Dan sesungguhnya malaikat la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan atas para penuntut ilmu. Ini hadis pertama. Penjelasannya ialah bahwa meletakkan sayap-sayapnya berarti sebagai bentuk tawadhu, penghormatan dan pemuliaan. Sedangkan mengelilingi dengan sayap berarti sebagai bentuk pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan. Ini penuntut ilmu. Ya, malaikat menghormatinya, memuliakannya, memeliharanya, melindunginya dan menjaganya. Jika seorang hamba mencari ilmu, maka pada dasarnya dia berusaha mencari sesuatu yang membawa kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Perhatikan kalimatnya. Jika seorang hamba, hamba Allah mencari ilmu, maka pada dasarnya dia berusaha mencari sesuatu yang membawa kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Oleh karena itu dia dicintai oleh para malaikat dan dihormati mereka, sehingga akhirnya pun mereka meletakkan sayap-sayapnya karena ridha, karena cinta dan hormat kepada para penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu kalau dia belajar agama, sejatinya dia tidak membawa kebaikan hanya bagi dirinya, namun dia pada dasarnya juga membawa kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Karena setelah dia belajar, dia beramal, lalu dia mendakwahkan apa yang ia ketahui, apa yang telah ia amalkan berdasarkan ilmu yang ia pelajari, maka ini kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Perbuatan seperti ini tentunya akan mendatangkan kecintaan para malaikat, sehingga para malaikat pun memuliakan para penuntut ilmu. Ini yang ke-16, keutamaan menuntut ilmu syar'i adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i ini mendapatkan sambutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan naungan dari para malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Kemudian keutamaan yang ke-17 dari ilmu syar'i dan menuntut ilmu syar'i, bahwa ilmu adalah imamnya amal. Jadi keutamaan ilmu syar'i, ilmu ini adalah imamnya amal, pemimpinnya amalan itu ilmu. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal dan panglimanya. Seseorang kalau ingin beramal, maka dia mesti berilmu. Sedang amal adalah pengikutnya dan anak buahnya. Jadi ilmu itu yang di depan. Ilmu ini yang akan memberikan instruksi sehingga amal-amalnya itu benar. Sedangkan amal-amal ini adalah anak buahnya, mengikuti ilmu yang ia miliki. Setiap amal yang tidak berpedoman kepada ilmu dan tidak mengikuti bimbingan ilmu, maka amal itu tidak berguna. Jadi setiap amalan yang dilakukan lalu tidak didasari dengan bimbingan ilmu, maka amalan tersebut tidak berguna bagi pelakunya, tidak ada manfaat, dan bahkan justru akan membahayakan pelakunya tersebut. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama salaf, ya, man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Orang yang beramal tanpa bimbingan ilmu, maka amalannya ini akan merusak, merusak diri, akan membahayakan dirinya. Amalannya akan tertolak. Dia berbuat sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ini akan merusak. Diterima atau tidaknya suatu amal itu bergantung pada sesuai atau tidak amal itu dengan ilmu. Jadi ilmu dan amal ini saling bersesuaian, tidaklah menjadi sesuatu yang terpisah. Ilmu dan amal adalah sesuatu yang bersesuaian, tidak menjadi sesuatu yang terpisah. Kebaikan sebuah amalan, kebenaran sebuah amalan itu sangat bergantung dengan adanya ilmu yang benar terhadap amal itu. Jika seseorang tidak memiliki ilmu atas sebuah amalan yang ia lakukan, maka amalannya akan lebih banyak memudaratkan pelakunya. Amalannya tidak akan di bawah bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka amal yang sesuai dengan ilmu itulah yang diterima. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang bertentangan dengannya, itulah yang tertolak. Jadi ilmu adalah tolak ukur atau standar utama pada sebuah amal. Semakin amalan itu sesuai dengan ilmu, yaitu amalan yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, maka di saat itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Kata Allah Azza wa Jal, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan mati dan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menguji kamu, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian, di antara kamu yang lebih baik amalannya. Disebutkan ahsanu amala, bukan aksaru amala, tidak. Lalu apa yang dimaksud dengan ahsanu amala ini? Apa yang dimaksud dengan lebih baik amalannya? Disebutkan, ya, sebagaimana dinukil dari Majmu' Fatawa di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala ini rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan yang paling baik, yaitu maksudnya supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalannya. Jadi akhlasuhu, yang paling ikhlas amalannya dan yang paling benar. Aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Sesungguhnya suatu amal jika ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Amal jika ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima. Kan banyak orang yang mengatakan demikian. Dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang ini baik kok. Ini kan ibadah. Ini kan cuma. Saya ikhlas, kata dia. Dan seterusnya. Dari alasan-alasan yang mereka berikan sebagai bentuk pembenaran atas amalan yang mereka lakukan. Maka jika amalan tersebut mereka katakan ikhlas kepada karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak benar, ini juga tidak akan diterima. Dan jika benar namun tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Yang diterima adalah ikhlas dan benar. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas yaitu dilakukan karena Allah, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencari pujian manusia, tidak mencari dengan amalannya perbendaharaan dari dunia ini, tidak sama sekali. Ia peruntukkan amalnya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karenanya. Dan yang dimaksud dengan benar itu harus sesuai dengan sunnah. Jadi ini maksud amalan yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala, di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jadi yang dimaksud dengan lebih baik amalannya, yang lebih ikhlas dan lebih benar. Dan yang dimaksud dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua syarat diterimanya amal. Ini menjadi dua syarat diterimanya sebuah amalan. Seseorang tidak mungkin bisa mengerjakan suatu amal yang menghimpun kedua syarat tersebut kecuali dengan ilmu. Seseorang ini tidak bisa dia beramal, dalam amalnya itu ada ikhlas, ada ittiba dengan sunnah, kecuali harus didahului dengan ilmu. Tanpa ilmu amal tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tertolak. Bagaimana dia akan ikhlas? Bagaimana dia akan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara dia tidak berilmu tentang ini? Jadi ilmu adalah panglima, adalah imamnya amal. Ilmu penunjuk jalan kepada ikhlas dan penunjuk jalan kepada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ini perkataan penulis. Ilmu adalah penunjuk jalan kepada ikhlas dan penunjuk jalan kepada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian kedudukan ilmu, dari sini bisa diketahui bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling mulia dan paling agung dan paling utama. Jadi ilmu ini sesuatu yang paling mulia, ya, kemudian paling agung dan paling utama. Ini keutamaan ilmu yang ke-17. Yang ke-18, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajari ilmu syar'i. Bahwa ilmu adalah obat bagi semua penyakit hati. Ilmu adalah obat bagi semua penyakit hati. Dan manusia menyadari bahwa asal atau sumber dari kebaikan seseorang itu ada di hatinya. Apa yang tercermin di luar itu adalah cerminan, gambaran dari apa yang ada di dalam hati, tampak dalam lahirnya. Sesungguhnya hati itu terancam dengan dua penyakit. Jika kedua penyakit itu menjangkitinya, maka hati akan hancur dan mati karena keduanya. Kedua penyakit itu adalah syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Ini dibawakan oleh penulis, ya. Jadi hati itu terancam dengan dua penyakit, itu penyakit syubhat dan syahwat. Jika kedua penyakit ini menjangkiti manusia, maka hati itu akan hancur, hati itu akan mati karena kedua penyakit ini. Penyakit syubhat adalah penyakit yang merusak keilmuan seseorang, sehingga ia tidak bisa mengenal kebenaran. Dia tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sesuatu menjadi samar di hadapannya. Ini syubhat yang menyerang keilmuan seseorang. Dia tidak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Sedangkan syahwat adalah penyakit yang merusak keinginan dan tujuan seseorang. Jadi kalau syubhat, yang dirusak ilmu. Kalau syahwat, yang dirusak keinginan, tujuan seseorang, sehingga dia tidak mau mencari kebenaran. Ia lebih mendahulukan kebatilan atasnya dan tidak mau mengamalkan kebenaran, walaupun dia sudah mengetahui al-haq. Jadi kalau syahwat ini, yang dirusak adalah tujuan seseorang, niatnya seseorang. Intinya penyakit syubhat berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Jadi kalau syubhat itu yang diserang ilmu dan keyakinan. Sedangkan penyakit syahwat berkaitan dengan amal dan tujuan, yaitu amal dan niat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighasatul Lahfan min Masaidi Syaitan, bab yang kelima dan bab ketujuh. Jadi apa sih yang dirusak oleh ilmu? Apa sih yang dirusak oleh syubhat? Syubhat merusak ilmu dan keyakinan. Sedangkan syahwat merusak niat dan tujuan. Amal dan tujuan, ini yang dirusak. Ya. Makanya orang yang terkena syubhat, ya, ini berbahaya. Tentang penyakit syubhat yang merupakan penyakit yang paling sulit diobati dan paling mematikan hati. Ini penyakit yang paling sulit. Di antara syubhat dan syahwat, ini yang paling sulit syubhat. Karena pelaku syubhat itu tidak merasa bahwa dia di atas kesalahan terkadang. Di atas sesuatu yang samar. Bahkan dia terkadang jatuh pada perkara yang jelas-jelas terlarang, jelas-jelas keyakinan itu menyimpang, namun dia bela dikarenakan ada syubhat di kepalanya, sehingga cara berpikirnya salah, yang diserang ilmu dan keyakinan. Maka penyakit ini sulit, beda dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu dia tahu karena itu maksiat. Contohnya kita katakan, ya, ada orang yang bekerja dengan pekerjaan haram, misal mencuri atau apa, menipu misalnya, atau waliyadzubillah afwan, dia menggadaikan kehormatannya. Dia ketika dikatakan kenapa berbuat demikian, bukankah ini maksiat, dia katakan iya saya tahu ini maksiat, tahu, tapi bagaimana lagi, kebutuhan ekonomi mendesak, kebutuhan ekonomi begini dan begitu. Dia mengerti, dia tahu itu maksiat. Sekiranya keadaan ekonominya baik, maka tidak menutup kemungkinan dia akan tinggalkan maksiat itu. Tapi tidak dengan syubhat. Syubhat ini bisa menyerang orang yang sudah berilmu sekalipun, kemudian masuk di dalamnya syubhat karena hatinya, ya. Jadi hatinya yang tidak baik ini, itu tadi mungkin tujuannya jadi salah ketika belajar, ingin mencari kedudukan, kehormatan, banyak pengikut, ini syahwat, kemudian mengantarkan kepada syubhat akhirnya. Akhirnya dia rela menggadaikan al-haq demi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang penting banyak pengikut, ya, banyak yang membelanya dan sebagainya. Ini banyak sekali kita temukan di lapangan-lapangan seperti ini. Orang-orang yang ngerti kebenaran aslinya. Dibilang musik ini haram, padahal dia mengatakan saya muridnya fulan, fulan, fulan, ulama-ulama yang dikenal, tapi menghalalkan musik. Ya mungkin ada sebab yang masuk di kepalanya ini, ada niat yang salah dalam dia belajar, sehingga jatuh ke dalam syubhat. rancu berpikirnya. Sebagian orang terkadang tertipu dengan ini juga, tidak memahami tentang hakikat sebuah syubhat. Ya, namanya perkara yang samar. Nabi mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara-perkara yang samar. Nah, banyak orang yang terjatuh di dalam perkara yang samar ini. Maka apa yang akan menyelamatkan seorang dari syubhat? Ilmu tentunya. Nah, jadi syubhat ini penyakit yang paling sulit diobati dan paling mematikan hati. Dan hal ini terlihat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafikin. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambah penyakitnya itu. Yang dimaksud penyakit orang munafik di sini adalah penyakit apa? Kebodohan, kejahilan dan syubhat. Sedangkan penyakit syahwat, Allah jelaskan dalam firman yang lain di surat Al-Ahzab ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kamu tidak seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul fayatma'an ladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka janganlah kalian takhda'na, fala takhda'na. Janganlah kalian tunduk untuk melemah lembutkan suara dalam berbicara. Fayatma'an ladhi fi qalbihi marad." Sehingga bangkitlah nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Ini penyakitnya apa ini? Syahwat. Ya. Wa qulna qawlan ma'rufah. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maksudnya, janganlah kalian wahai para wanita berbicara dengan lemah lembut sehingga merangsang orang yang dalam hatinya ada keinginan berbuat dosa dan zina. Ini juga peringatan ya bagi wanita. Jangan berbicara dengan lemah gemulai, apalagi tidak pada tempatnya, bukan pada orang yang layak untuk dibicarakan dengan lemah gemulai. Lewat telepon misalnya yang bukan mahram. Ini tidak boleh. Ya. Ketawa ke TV juga tidak pantas. Misalnya dengan seorang laki-laki yang bukan mahram. Ini tidak boleh juga. Ini hendaknya berhati-hati para kaum wanita. Karena boleh jadi orang yang mendengarkan itu ada di hatinya ada penyakit. Ya, penyakit itu tadi keinginan berbuat dosa, berbuat zina, bangkit syahwatnya. Maka hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Hati juga mempunyai penyakit-penyakit lain selain penyakit syubhat dan syahwat. Seperti riya, ingin dilihat oleh manusia, ya, amalannya, kesombongan, ujub, bangga diri dengan amal misalnya. Oh, saya sudah begini-begini amalannya, dibangga-banggakan. Padahal dia pun tidak tahu amalannya itu diterima oleh Allah atau tidak. Dengki, nah ini dengki, perhatikan ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa dengki ini, hasad, nanti juga dibahas oleh penulis di sini dalam penyakit yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu, kesalahan-kesalahan yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu, di antaranya hasad. Ini Imam Qurtubi mengatakan bahwa kedengkian, hasad, ini dosa pertama yang terjadi di langit dan yang terjadi di bumi. Apa yang terjadi di langit? Iblis, laknatullah alaih. Yang mana iblis ini karena hasadnya dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mau tunduk dengan perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena dia merasa dia lebih baik. Dia diciptakan dari api, kata iblis. Sedangkan Adam ini dari tanah. Lihat hasad. Ini yang terjadi di langit pertama, dosanya hasad. Yang di bumi, kejadian Qabil dan Habil. Tatkala Qabil, putra Adam membunuh putra Adam yang lain Habil karena hasad. Karena si Habil menikah dengan wanita yang lebih cantik dari saudarinya. Karena Habil kurbannya diterima dan kurbannya lebih bagus. Karena kedengkian, hasad. Ya, ini penyakit hati. Cinta jabatan, ini juga penyakit. Hubur riasa. Ingin jabatan, ingin kekuasaan, ingin kedudukan. Ini gak boleh ada pada seorang mukmin. Ya. Sesungguhnya jabatan itu amanah. Dan menjadi nadamah yaumal qiyamah. Jadi riasa itu innaha amanatun wa nadamatun yaumil qiyamah, atau kama qala sallam, sesungguhnya jabatan, kedudukan, kepemimpinan itu amanah dan penyesalan di hari kiamat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Maka hendaknya manusia tidak berlomba-lomba untuk mencapai jabatan, kedudukan ini. Dan di antara penyakit manusia yang lain, sewenang-wenang di muka bumi, menyalahgunakan kekuasaan, ini juga tidak baik, tidak boleh. Zalim dengan manusia, ini sewenang-wenang. Ya. Penyakit-penyakit tersebut tersusun dari penyakit syubhat dan syahwat. Sebabnya begitu. Penyakit tersebut menghasilkan persepsi, pandangan, atau pendapat yang salah dan keinginan yang tidak benar, seperti ujub dan sombong, karena merasa dirinya mulia dan mengharapkan manusia memuliakan dirinya dan menghormatinya. Semua penyakit ini penyebabnya adalah kejahilan, kebodohan, al-jahlu, kebodohan, maka dia berbuat seperti itu. Dan obatnya ilmu. Jadi obat untuk meninggalkan maksiat ilmu, dia harus berilmu keburukan dari maksiat itu, dampak dari maksiat itu, baru dia bisa tinggalkan. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan terus tenggelam dalam maksiatnya. Ya. Disebutkan contohnya ya, al-jahlu, kebodohan ini obatnya ilmu, yaitu tentang seseorang yang terluka dan dia dalam keadaan junub, lalu difatwakan untuk wajib mandi sehingga dengan sebab itu dia meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersabda, qataluhu qatalahumullah alam yakun shifa'al iyi as-su'al. Kata Nabi SAW ketika mendapatkan laporan berita ini, Nabi mengatakan, qataluhu, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Qatalahumullah. Alam yakun shifa'al iyi as-su'al, bukankah obat kebodohan itu adalah bertanya? Jadi al-jahlu itu kebodohan, obatnya bertanya, bukan mengada-ada. Penyakit hati lebih sulit diobati daripada penyakit badan. Penyakit hati ini lebih sulit diobati daripada penyakit badan. Karena puncak akhir dari penyakit badan adalah membuat penderitanya meninggal dunia. Kalau ada orang kena penyakit badan, nasallahu salamul afiyah, semoga Allah berikan kita keselamatan, al-afiyah, dari segala berbagai macam penyakit berbahaya. Ada orang misal kena penyakit yang berbahaya juga, atau penyakit yang parah, kronis, ini akhirnya adalah membawa penderitanya kepada kematian, meninggal dunia. Kalau penyakit hati, dia membawa penderitaannya pada kecelakaan yang abadi. Orang kalau meninggal dunia, kalau dia ahli takwa, ahli iman, ahli ibadah, maka balasan-balasan yang baik menantinya. Tapi beda dengan orang yang sehat walafiat, mungkin ya, sehat badannya ya, jasadnya sehat, tampak hidupnya makmur, tapi ada penyakit di dalam hatinya. Ini akan membawa kepada kecelakaan yang abadi. Tidak ada obat bagi penyakit hati kecuali ilmu. Tidak ada obat bagi penyakit hati kecuali ilmu. Karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menamakan kitabnya Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa, sebagai penawar bagi penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, mau'izah, pelajaran-pelajaran, nasihat, yaitu Al-Quran, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa syifa'un lima fis sudur, wa syifa'un lima fis sudur, serta penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Al-Quran ini sebagai penyembuh, dan Al-Quran ini isinya semuanya ilmu bagi penyakit yang ada di dalam dada, di dalam hati manusia. Wa rahmatul lil mu'minin, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, sesungguhnya ilmu bagi hati adalah seperti air bagi ikan. Ini jelaskan ya juga di dalam al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Ilmu bagi hati ibarat air bagi ikan. Jika ikan tidak mendapatkan air, maka ia pun akan mati. Demikian pula ilmu bagi hati seperti cahaya bagi mata dan pendengaran manusia terhadap suara manusia. Jika mata tidak mendapatkan cahaya, ia buta. Dan jika telinga tidak mendapatkan suara, maka ia tuli. Jadi demikianlah ibarat ilmu. Ilmu ini ibarat air bagi ikan, ya. Ibarat cahaya bagi mata, ibarat suara manusia bagi pendengaran. Yang kalau itu tidak ada, maka ikannya mati, pendengarannya pun tak berfungsi, penglihatannya pun tak berfungsi. Ini keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu yang ke-18. Yang ke-19, keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu syar'i, bahwa ilmu lebih dibutuhkan manusia melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ilmu lebih dibutuhkan manusia melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap ilmu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. melebihi kebutuhan badan kepada makanan, karena badan membutuhkan makanan dalam sehari hanya sekali atau dua kali, sedangkan kebutuhan manusia kepada ilmu sangatlah banyak, sebanyak jumlah nafasnya. Karena setiap nafas dari nafas-nafasnya butuh ditemani iman atau hikmah. Setiap nafas yang kita keluarkan ini membutuhkan keimanan, butuh ditemani dengan iman, butuh ditemani dengan hikmah, dengan sunnah, dengan ilmu. Jika nafasnya nihil dari iman atau hikmah, sungguh dia akan binasa, semakin dekat kematiannya padahal. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan iman atau hikmah ini kecuali dengan ilmu. Tidak ada jalan lain. Orang ingin bertambah imannya, ingin memiliki pengetahuan, ingin memiliki ilmu tentang hikmah, tentang sunnah, maka ia harus punya ilmu. Jadi kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan makanan, daripada kebutuhan badan terhadap makan dan minum. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengungkapkan hal ini dalam ungkapan beliau. Beliau mengatakan, kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minuman ini hanya dibutuhkan dalam sehari satu atau dua kali, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap saat. Kemudian keutamaan ilmu syar'i yang terakhir, ya, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajari yang terakhir, bahwa ilmu dan kebodohan tidak sama. Kenapa sih mesti belajar? Apa sih keutamaan ilmu syar'i? Karena ilmu dengan kebodohan itu tidak sama. Bahkan Allah Azza wa Jal mencela, ya, orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak persamaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, sebagaimana halnya dia menolak persamaan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah berikan perumpamaan ini. Yang ini menunjukkan pengingkaran dari Allah bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang mengetahui tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah." Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah." Tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Sebagaimana tidak samanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan tentang puncak dari keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu. Dia tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Selain itu Allah Jalla wa'ala mencela orang yang bodoh di beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Kata Allah, "Am tahsabu anna aktharahum yasma'una am yaqilun?" Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? "Inhum illa kal an'am." Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak. "Bal hum adallu sabila." Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ya, Allah celak orang yang bodoh ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya menyerupakan mereka dengan hewan ternak, tetapi dia menjadikan orang yang bodoh ini lebih sesat daripada hewan ternak. Nah, ini kita singkat-singkat ini karena sudah masuk waktu Isya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, ya, bahwa orang yang bodoh adalah orang yang lebih jelek daripada keledai, ya, binatang buas, anjing, serangga dan semua binatang yang ada. Ini disebutkan di dalam banyak ayat, ya. Di dalam agama para rasul tidak ada sesuatu apapun yang lebih berbahaya daripada orang-orang bodoh. Bahkan pada hakikatnya mereka adalah musuh para rasul. Disebutkan di dalam agama para rasul tidak ada sesuatu apapun yang lebih berbahaya daripada orang-orang bodoh. Bahkan pada hakikatnya mereka adalah musuh para rasul, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang berpaling dan meninggalkan orang-orang bodoh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, maka mereka mengucapkan qalu salama, dengan perkataan yang baik ditinggalkan, tidak dihiraukan. Semua ini menunjukkan tentang jeleknya kebodohan menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang melihat kebodohan itu buruk, serta kemurkaan Allah terhadap kebodohan dan orang-orang bodoh. Demikian pula menurut pandangan manusia, karena semua orang akan berlepas diri dari orang-orang bodoh. Meskipun pada dirinya ada kebodohan, dia tidak mau dikatakan bodoh meskipun dia bodoh. Orang bodoh tidak mau dikatakan bodoh meskipun dia bodoh. Dia berlepas diri dari itu. Apalagi orang yang berilmu, orang yang mengerti, maka dia akan menjauh dari orang-orang yang bodoh. Selain itu sudah tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah akar dari sumber segala kerusakan. Kebodohan adalah akar dan sumber dari segala kerusakan. Dan setiap kemudaratan yang didapatkan oleh seseorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya merupakan hasil dari kebodohan tersebut. Jadi sebabnya, akarnya adalah kebodohan. Yaitu apa? Segala kerusakan, segala kemudaratan yang kita dapat, sebabnya adalah kebodohan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pagi hari, ya saat pagi hari tiba, sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala." Wahai Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kepada amal saleh. Kemudian rizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang baik, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas iman dan di atas al-Islam. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang, masuk kepada bab yang ketiga, yaitu kiat-kiat menuntut ilmu syar'i. Ya, kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.